أما بعد، فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، kita akan masuk ke bab yang baru dari kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adab As-Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-muallif rahimahullah, man bana kadzbuhu بحكايته عن شيخه خلاف المحفوظ عنه. Keadaan seorang rawi hadis yang nampak kedustaannya dengan penghikayatannya dari syekhnya berbeda dengan apa yang semestinya dihafalnya. Berarti dia terlihat berdusta tatkala menghikayatkan satu riwayat dari syekhnya, dan terlihat kedustaannya tatkala dibandingkan dengan riwayat yang mahfud, yang terpelihara, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, nomor yang ke-155, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga Sulaiman Ibni Harb. Sulaiman Ibni Harb menyatakan, qala rajulun li Ayyub. Ada salah seorang bertanya kepada Ayyub. Atau ada salah seorang yang mengatakan kepada Ayyub, inna Amran rawa'anil Hasan. Sesungguhnya Amr meriwayatkan satu riwayat dari Hasan. Bahwasanya Al-Hasan mengatakan, la yujladus sakranu minan nabid. Diam. Anas. Sebelah gitu. Diam. La yujladu sakranu minan nabid. Seseorang yang mabuk karena mengkonsumsi an-nabid, hasil perasan dari anggur atau kurma yang didiamkan sehingga memabukkan. Kata Al-Hasan, orang yang mengkonsumsi nabiz hingga dia mabuk, ini tidak diterapkan padanya hukuman al-jald, hukuman cambuk. Qala Ayyub, maka Ayyub menyatakan, kadzab, sungguh Amr telah berdusta. Kemudian Ayyub menyatakan, ana sami'tu al-Hasan yaqul, saya sendiri yang mendengarkan Al-Hasan mengatakan, yujladu sakranu minan nabiz. Seorang yang mabuk disebabkan karena meminum an-nabiz, diterapkan padanya hukuman al-jadd, hukuman cambuk. Sehingga di dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, nampak kedustaan Amr tatkala meriwayatkan riwayat dari Hasan dengan mencocokkan pada riwayat yang berasal dari seorang yang lebih siqah. Maka yang selayaknya dilakukan oleh seorang rawil hadis, meninggalkan riwayat yang berisikan kedustaan dan mengambil riwayat yang terpelihara tersebut. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Sehingga yang menjadi tolak ukur dari dirinya mengambil riwayat pada seorang syekhnya, gurunya, adalah dari sisi kesiqahannya. Demikian pula riwayat yang diriwayatkannya, apakah betul-betul riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Dan seperti ini yang diterapkan oleh mereka para imamul Islam. Tatkala melihat seorang rawi yang pendusta atau seorang rawi yang membawa riwayat yang lemah, maka mereka tinggalkan. Tidak melihat apakah rawi tersebut adalah seorang rawi yang terlihat kekhusyukannya tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melihat apakah seorang rawi ini adalah seorang rawi yang sebelumnya adalah orang yang disegani-Nya, dimuliakannya. Karena yang menjadi tolak ukur penerimaan riwayat dari riwayat yang disampaikannya adalah dari ditinjau dari sisi sahih dan dhaifnya. Ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga Muhammad ibn Ismail dan Muhammad ibn Yusuf ibn Al-Hakam. Beliau berdua mengatakan, lamma qadima Abdullah ibn Abdurrahman al-Usami al-Madini Bukhara. Tatkala Abdullah ibn Abdurrahman al-Usami al-Madini nyampe ke kota Bukhara. Kunna nakhtalifu ilaih, maka dahulu kami pun silih berganti duduk di majlisnya, mengambil riwayatnya. Wa huwa yuhaddithuna, dan beliau mengabarkan kepada kami satu hadis di majlis tersebut. فحدثنا يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحتجم يوم السبت. Kemudian satu ketika dia pun menceritakan kepada kami dengan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau dahulu melakukan hijamah berbekam pada hari Sabtu. Thumma qala, kemudian dia pun mengatakan, ra'aitu Sufyan ibn Uyainah yahtajimu yawma sabti ghaira marrah. Saya melihat Sufyan ibn Uyainah rahimahullah melakukan hijamah pada hari Sabtu bukan sekali. Artinya berkali-kali. Untuk kemudian menegaskan bahwasannya melakukan hijamah, pembekaman pada hari Sabtu adalah sesuatu yang marhub, yang dianjurkan. Ini yang didengar oleh Muhammad bin Yusuf. Demikian pula kawannya Muhammad bin Ismail dan Muhammad bin Yusuf rahimahumullahu ta'ala. Qala Muhammad ibn Yusuf, maka Muhammad ibn Yusuf menyatakan, fa'atayna Abu Ja'far al-Musnadi. Maka kami pun mendatangi Abu Ja'far al-Musnadi, seorang imam kabir. Beliau digelari dengan gelar Musnadi, karena seringnya menelaah dan mempelajari hadis-hadis yang musnadah, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bersanad. Sehingga penggelaran al-musnadi diberikan kepada beliau rahimahullahu taala. Muhammad ibn Yusuf menyatakan, kami pun mendatangi Abu Ja'far al-Musnadi. Fa dzakarna lahu dzalika. Maka kami pun menyebutkan kepada beliau hadis yang kami dengarkan dari Abdullah ibn Abdurrahman al-Usami. Faqala, maka kemudian Abu Ja'far al-Musnadi mengatakan, aqimuni ya aqimuni. Bangkitkan saya, bangkitkan saya. Mungkin beliau waktu itu sudah tua, butuh dipapah, diberdirikan dan yang semisalnya. Kemudian setelahnya beliau mengatakan, sami'tu Sufyan ibn Uyainah yaqul, saya mendengarkan Sufyan ibn Uyainah mengatakan, mahtajamtu qat illa marratan wahidah. Saya belum pernah melakukan pembekaman sedikit pun kecuali hanya satu kali saja. Menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan sebelumnya oleh Abdullah bin Abdurrahman adalah sebagai kedustaan yang dinisbatkan kepada Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Naam. Abu Ja'far Musnad rahimahullah menyebutkan bahwasanya beliau mendengarkan secara langsung bahwasanya Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala mengatakan belum pernah melakukan hijamah berbekam kecuali hanya satu kali saja, sehingga dusta yang disampaikan oleh Na'am Abdullah bin Abdurrahman yang menyebutkan bahwasanya dia melihat Sufyan bin Uyainah melakukan hijamah pada hari Sabtu tidak sekali, namun rutin melakukannya. Faghashi 'alayya, maka saya pun terkejut. Sebelumnya Muhammad bin Yusuf menganggapnya sebagai seorang muhaddis, seorang yang terpercaya, yang thiqah diambil riwayatnya. Sehingga dia dan temannya silih berganti mendatangi majlisnya, seperti yang disebutkan pada awal kisah. Maka beliau pun terkejut. Qal, kemudian beliau mengatakan, fa'alimna hina'idhin annahu kadzdzab. Maka kami pun mengetahui ketika itu bahwasanya ternyata guru yang saya ambil periwayatannya, yaitu Abdullah bin Abdurrahman, adalah seorang rawi yang kazab, yang berdusta, yang pendusta, sehingga ditinggalkan riwayatnya. Ini yang dilakukan oleh mereka para salafun salih. Seperti kisah Muhammad bin Yusuf, beliau tidak menyadari kalau semisal ternyata guru yang selama ini beliau mengambil hadis darinya, mengambil riwayat darinya adalah seorang guru yang pendusta. Hingga terdapat keraguan-keraguan tatkala menceritakan satu riwayat dari Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Dan riwayat yang menyebutkan adanya hijamah pada hari-hari tertentu, demikian pula larangan pada hari-hari tertentu, keseluruhannya adalah riwayat yang ghairu sabit, yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padanya banyak kelemahan. Sehingga boleh seorang melakukan hijamah pada hari apa saja, terkecuali pada saat bulan Ramadan sementara dia berpuasa, maka terdapat larangan dari Nabi alaihi salatu wasalam agar hendaklah seorang meninggalkan pembekaman tersebut. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan afthoral hajim wal mahjum. Bila seorang melakukan pembekaman pada saat dia berpuasa, maka batal puasanya seorang yang berhijamah dan seorang yang membekam. Seorang yang dibekam dengan seorang yang membekam akan batal puasanya dan wajib baginya untuk mengqadha. Qala Abu Mi'syar, berkata Abu Mi'syar, falidzalika kadzabuhu, karena sebab itulah akhirnya mereka para ulama ahli hadis menuduhnya sebagai seorang pendusta. Sebab satu riwayat yang dia mengatakan ra'aitu Sufyan bin Uyainah yahtajimu yaum sabti ghaira marrah, mereka para ulama kadzabuhu, mendustakan periwayatannya. Lihat begitu seleksinya mereka para ulama ahli hadis di dalam memilah-milah riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula demikian selektifnya mereka para ulama ahli hadis di dalam memilah-milah perawi-perawi yang layak untuk menyampaikan hadis dan mana yang tidak. Sehingga riwayat-riwayat yang kita dengarkan, yang sampai ke tengah-tengah kita, dalam keadaan riwayat-riwayat tersebut adalah riwayat-riwayat yang dihukumi oleh mereka para ulama sebagai riwayat yang sahihah, maqbulah, yang sahih, yang diterima, yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebelumnya telah melakukan dan dilakukan penyeleksian oleh mereka para ulama ahli hadis. Mereka tidak hanya menyeleksi dari sisi riwayatnya, namun juga orang per orang dalam setiap sanad yang ada di riwayat tersebut untuk kemudian dijadikan sebagai kesimpulan apakah riwayat tersebut ada riwayat yang sahih ataukah yang dhaif. Kana ya'khudhu kitab al-Qanabi wa kitab Qutaybah fa yanzuru fi fa yarwi lahum 'an Al-Lais ibn Sa'ad wa ghairihi aw kama qala. Ternyata dia mengambil kitabnya Al-Qanabi dan kitabnya Qutaybah, kemudian melihat kitab tersebut dan kemudian meriwayatkan riwayat-riwayat mereka dari Lais ibn Sa'ad dan yang semisalnya, atau sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Dan disebutkan dalam khutnat, ada sebagian di antara salaf yang menyatakan huwa min akdzabil khalqi, dia adalah seorang yang paling pendusta. Az-Zahabi rahimahullah juga menyebutkan rawa bi Bukhara an Malik bil abatil fakadzabuhu, dia meriwayatkan di Bukhara riwayat dari Malik beberapa riwayat-riwayat yang batil dan mereka pun mendustakannya. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, qala Abu Bakar Al-Khatib, yakni muallif rahimahullah, fa idza salima ar-rawi min wad'i al-hadith wa ad'a'i sima'i mimman lam yalqahu. Bila mana seorang rawi itu terselamatkan dari perbuatan memalsukan hadis dan perbuatan pengakuan dia mendengarkan riwayat dari seseorang yang tidak dijumpainya. Demikian pula wa janibil af'al allati tasqutu biha al-'adalah. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan wajana bala fa'ala, dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan keadilannya. Bukan sebagai seorang rawi yang adil, sehingga dicacati riwayatnya. Kalau terdapat seorang rawi yang terselamatkan dari ketiga perkara tersebut, namun beliau rahimahullah menyebutkan ghaira annahu lam yakun lahu kitabun bima sami'ahu. Namun ternyata dia tidak memiliki kitab yang berisikan riwayat-riwayat yang didengarkannya, fahaddatsa min hifdzihi, sehingga dia pun membacakan hadis hanya mengandalkan hafalannya, sehingga tidak mencatat, hanya mengandalkan hadis dari riwayatannya. Maka perawi yang seperti ini, kata beliau rahimahullah, lam yasihhal ihtijaju bihadisihi hatta yashhada lahu ahli al-ilmi bil athari wal 'arifuna bihi annahu mimman qad talaba al-haditha wa 'anahu wa dhabbathahu wa hafizahu wa yu'tabaru itqanuhu wa dhabtuhu bi qalbi al-ahadisi 'alayhi. Maka tidak benar bila mana kita berhujjah dengan hadisnya. Lihat bagaimana betul-betul selektifnya mereka para ulama ahli hadis di dalam memilah-milah mana seorang rawi yang bisa diambil riwayatnya dan mana yang tidak. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan seseorang yang hanya mengandalkan riwayat dengan hafalannya saja. Dan rawi ini tidak terkenal sebagai seorang rawi yang memalsukan hadis. Demikian pula tidak pernah mengaku mendengarkan satu riwayat dari seorang rawi yang tidak pernah dijumpainya. Dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa menjatuhkan keadilannya, ketsiqahannya. Maka beliau menyebutkan, lam yasih, tidak dibenarkan seseorang berhujjah dengan hadisnya. Hatta yashhada lahu ahlul ilmi bil athari wal arifuna bihi, hingga terdapat mereka ahlul ilm yang mengetahui tentang asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang al-arifuna bihi, yang benar-benar mengetahui orang tersebut, annahu mimman qad talaba al-haditha wa ana, bahwasanya orang ini benar-benar seorang yang menimba hadis, mencari hadis, dan benar-benar perhatian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada rekomendasi dari ahlul ilm adanya tazkiyah persaksian dari mereka ahlul ilm, bahwasanya dia adalah seorang yang benar-benar memperhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabbathahu, bahkan terdapat adanya persaksian bahwasanya dia telah memutqinkan, menjaga hafalannya, wa hafizahu, dan benar-benar menghafalnya, untuk menafikan adanya kemungkinan riwayat yang disampaikannya adalah riwayat yang lemah. Karena al-hifdhu khawan, hafalan itu seringnya berkhianat kepada pemiliknya. Bisa jadi dia mengatakan A, namun ternyata setahun dua tahun berikutnya dia lupa apa yang disampaikannya. Bisa jadi yang dia dengarkan adalah riwayat yang memaknakan makna A, namun ternyata dua bulan, tiga bulan, selang berapa waktu berikutnya dia mengingkarinya. Ini al-khifdhu khawan, hafalan itu seringnya berkhianat. Sehingga mereka para ulama benar-benar memotivasi mereka para thullabul ilm untuk kemudian tidak serta-merta mengandalkan untuk mendapatkan ilmu dengan hafalannya, namun dengan tulisan-tulisannya. diam. Anas. Ini siapa namanya ini, adiknya Randi ini? Hah? Siapa? Ozan. Al-dhabtu dibagi oleh mereka para ulama menjadi dua bahagian. Ya kan? Dhabtul kitab wa dhabtul sudur. Dhabt Al-Kitab, yakni dia mencatat semua apa yang didengarkannya dan betul-betul apa yang ditulis di kitabnya itu dijaga, dipelihara, dan ditulis sebagaimana sebenarnya. Dan dhabtus sudur, dhabt dari sisi hafalannya. Dan tak sedikit di antara mereka ahli hadis yang terkadang lupa. Ya kan, ada sebagian di antara seingat saya Al-Bukhari rahimahullahu taala pernah menegur salah seorang gurunya tatkala menyebutkan satu riwayat, namun ternyata riwayat tersebut salah. Ditegur oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, maka beliau pun kembali ke rumahnya, dibuka kitabnya dan dilihat ternyata yang disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala benar adanya. Wa yu'tabaru itqanuhu, dan teranggap kemutqinannya. Wa dhabtuhu biqalbil ahadithi alaih, dan teranggap pula kehafalannya dengan melakukan ujian membolak-balikan hadis.